Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin Allahumma amin Allahumma inna nasaluka ilma ladunni wal mashraba safi alhaniya wahabi ghani Allahumma inna nasaluka ilma ladunni wal mashraba safi alhaniya wahabi ghani اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهبي غني برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kembali kita tergabung kembali kita berkumpul dalam perkumpulan yang mudah-mudahan selalu tercurah banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tercurah rahmat tercurah ampunan tercurah juga kasih sayangnya yang mudah-mudahan insyaallah dengan duduknya kita hari ini di sini lagi-lagi kita berharap pembacaan hadrah yang kita baca selain untuk kita tapi kita juga mendoakan untuk negeri kita semua. Ya, kita juga turut mendoakan seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada, semoga mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk mereka yang telah tiada, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah jadikan kubur mereka ruḍwah miriyadul jannah, dan kita yang sehat semoga selalu dipelihara kesehatannya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tingkat kesadaran orang dalam meraih kebaikan semakin bertambah. Dari mana kelihatannya? Lihat aja dari majelis kita hari ini. Tiap minggunya, alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah. Ini menandakan bahwa pada hakikatnya kita itu orang-orang yang didasari kebaikan. Ya. Dari awal Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dasarnya itu orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam generasi yang baik. Lalu siapa yang merusak? Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak keburukan di dasar, di lautan maupun di daratan. Keburukan di mana-mana nih. Dari apa keburukan datang? Bima kasabat aidinas, kata. Keburukan itu datang ada karena perbuatan kita. Perbuatan ulah manusia. Jadi sekarang kalau ngomongin dunia, dunia dari dulu sampai sekarang tuh gak berubah. Yang berubah zamannya, yang berubah penghuninya. Zaman Nabi Adam ya dunia begitu. Zaman Nabi kita Muhammad ya dunia begitu. Tapi manusianya. Makanya Nabi bilang khairul quruni qarni. Kata Nabi sebaik-baiknya masa adalah masaku. Masa di mana Nabi ada dunia tetap begitu. Dunianya tetap begitu. Jadi sekarang kalau kita mau keadaan membaik, kuncinya barang siapa di antara kita, laki-laki maupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan, yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah. Ini janjinya Allah, laki perempuan beriman beramal soleh. Udah punya iman, tindakannya amal soleh, gak ada tuh tindakannya maksiat, gak ada tuh tindakannya ngelakuin hal-hal di luar batas, gak ada tuh tindakannya ngumbar aurat, gak ada tuh tindakannya ngomongin kejelekan orang, gak ada tuh tindakannya mindahin omongan dari yang satu ke satu lainnya, gak ada tuh tindakannya dusta, gak ada. Perbuatannya soleh, ngomongnya baik, tingkah lakunya baik. Ya, sholatnya benar, muamalahnya benar, itu kerjaan dia. Kerjaan dia enggak ada yang lain selain kebaikan. Maka apa janjinya Allah? Maka akan kujamin, kuberikan baginya kehidupan yang baik. Ini janjinya Allah. Akan kuberikan bagi mereka kehidupan yang baik. Artinya nih, masalah yang sedang terjadi saat ini sama kita, salah satunya rezeki lagi susah. Gitu kan ya? Pekerjaan susah, nyari mau dagang gak ada pembelinya susah. Corona menjadi sebabnya, sebabnya corona tapi sumbernya bukan corona. sumbernya kita lagi. Kita. Kalau kita orang yang yakin sama Allah, iman sama Allah, amal soleh istiqamah, insya Allah mau corona nggak corona, takaran rezeki kita ya segitu. Udah diatur sama Allah. Bukan corona yang nentuin, karena toh hakikatnya corona ada orang kaya. Ada orang yang kaya mendadak gara-gara corona. Pinter yang dijual alat swab, masker, pinter dia, dia cari celahnya. Oh ini lagi corona, enaknya jualan apa? Mau ikhtiar. Gitu loh, mau coba. Berarti bukan soal karena corona orang susah nyari duit. Kalau saya beranggapan, rezeki manusia itu udah ditakar sama Allah. Sekarang tinggal kita bagaimana kualitas takwa dan keimanannya. Makanya sekarang jangan sampai kita ini, nah belum lama ada kejadian di Surabaya. Kejadian orang tuanya kena COVID. Uminya meninggal jam 5 sore, suaminya nyusul meninggal jam 11 malam. Oh ini secinta semati, sehidup semati ini berarti ya. Ibu-ibu belum tentu sama suaminya kayak gitu. Ya. Ini sehidup semati. Walhasil faktornya, sebabnya diantaranya selain daripada ajal, ceritanya nih, ini orang tua berdua kena COVID. Punya anak laki satu-satu. Laki satu-satunya, dia punya anak dua kalau gak salah. Perempuan yang rawatin dia di rumah, satu lagi anak lakinya tinggal di luar rumah. Anak kacang putung, anak kesayangan kalau bahasa kita bilang. Ya, anak yang wah luar biasa disayangnya sama orang tuanya bukan main. Waktu orang tuanya COVID, ini anak gak nyamper-nyamper. Ini anak gak nyamper-nyamper dengan alasan ya nular. Ini kan yang paling ditakutin sama orang, COVID apa sih yang paling ditakutin? Nular. Mungkin di benak anak itu mikir, kalau saya ketularan takut mati. Dia gak mikirin orang tuanya mati. Dia gak pikirin kalau orang tuanya ini sekarang sakit, ini ajalnya nyampe gak sampai sembuh, kan mikirnya gitu. Gue dia gak pikirin, dia gak tengokin, dia gak datengin, sampai orang tuanya meninggal. Dan lebih gilanya lagi orang tuanya meninggal, dia gak datang. Dia gak datang. Ini otaknya di mana? Siapa corona yang bisa bikin begini manusia? Hah? Corona ini siapa? Penyakit. Jadi saya nanya, corona ini siapa? Kok dahsyat banget pengaruhnya? Sampai bikin orang takut sholat, bikin orang takut ngaji, bikin orang takut silaturahmi, bahkan sama orang tua kandungnya sendiri. Udah gila, apa warasnya orang-orang ini udah kemana semuanya? Ini kenyataan. Dan seperti saya kemarin waktu lebaran, ada keluarga nanya, ini jadi kita lebaran ngapain nih? Aneh bilang, lebaran kali ini tuh sonjo-sonjonya ke makam kuburan. Orang cuman orang mati yang mau terima kita, orang hidup gak mau terima kita. Oh. Hah? Kuburannya ente kurang pinter, kuburannya di mana? Coba ente ke kuburan COVID, dibuka itu kuburan COVID. Mampirin saudara-saudara kita yang udah meninggal itu, nengokin, diterima sama dia. Berani gak tapi pertanyaannya? Orang mati nerima orang hidup. Orang hidup sekarang gak mau nerima orang hidup. Anak bilang, ya udah kita ke kuburan aja. Kita ke makam Habib Kuncung, kita kemana, kita bilang. Karena orang hidupnya gak ada yang open house, anak bilang. Orang hidup gak ada yang open house. Ini sudah upaya daripada kerjaannya Yahudi dan Nasrani yang berhasil memecah belah umat, memecah belah hubungan darah, memecah belah silaturahmi antar sesama, luar biasa. Luar biasa. Jadi saya ingetin lagi sama ibu-ibu sekarang. Kalau TV pemainnya masih tetap main, pengajian wajib ada. Kalau artis masih tetap main dengan lakonnya, maka para ustazah wajib ada di majelis. Kenapa dia yang nyari duit untuk makan gak takut? Kenapa kita yang nyamperin kebenaran harus takut? Mana iman kita? Mana para ustazah yang lainnya? Mana para guru-guru yang lainnya? Ini gak boleh ada begini. TV dangdut tetap jalan. Ini maghrib, pengajian gak boleh jalan. Dangdut tetap ada. Yang nyanyi tetap ada. Terus kalau kebaikan, jaga jarak. Duduk 1 meter, garisin. Masker. Ini sudah maghrum semuanya. Ini gak benar. Kalau kebaikan sama keburukan disetarakan, kita terima. Tapi ternyata saya buka TV, masih ada orang main TV. Saya lihat channelnya, masih ada, gak berubah. Sinetron stripping jalan terus. Adegan-adegan berdekatan jalan terus. Terus kenapa kita gak boleh jalan terus? Kenapa? Takut. Gak punya Allah apa? Itu orang gak percaya sama Allah aja gak takut. Gimana imannya? Maka sekarang datang ke pengajian itu kepalanya simpen. Bukan corona. Ada Allah. Ada Allah. Kalau ada Allah, siapa lagi sih yang ditakutin? Dulu di zaman Nabi, ada tabib. Tabib dari Mesir dipanggil sama Nabi. Buat ngobatin orang-orang Madinah ceritanya. Kalau sakit. Itu tabib duduk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nganggur. Tabibnya gak ngobat-ngobatin orang. Akhirnya tabibnya bilang, ya Rasulullah, aku mendingan balik aja deh ke kampung saya. Balik aja, kenapa? Soalnya di sini saya gak punya pasien. Kata tabib itu, bahasa dokter, saya gak punya pasien. Kenapa? Karena setiap ada orang sakit gak datang ke saya, datangnya ke kamu ya Rasulullah. Kita punya Nabi Muhammad, punya majlis yang bisa menghadirin Nabi Muhammad, baca salawat datang Nabi Muhammad, sakit tawasul sama Nabi Muhammad, gak percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad segitu ngobatin orangnya, Nabi Muhammad segitu luar biasanya, gak percaya sama Nabi Muhammad. Jangan gak percaya. Mau presenter yang bawain berita masih tetap ngantor. Betul apa enggak? Pemain sinetron stripping yang berjalan tiap hari masih terus bermain. Enggak gara-gara corona, mohon maaf. Apa sinetron yang lagi rame sekarang? Hah? Nah ini, sinetron ikatan. Enggak gara-gara corona. Dia jadi tayangnya sehari tayang sehari, enggak? Ada enggak begitu? Kenapa tuh Bu? Ibu setia banget sih nontonnya. Setia banget Ikatan Cinta ditonton. Nontonin Ikatan Cinta, pelakonnya bodohin kita. Dia sedih, kita ikut sedih. Dibodohin sama cerita, nangis, sedih, tapi kita gak mikir. Berapa banyak takwa iman kita yang turun gara-gara kita cuma ngisi diri kita sama tontonan yang disuguhin oleh mereka. Mana imannya? Gak haus sama iman, gak haus sama takwanya, gak haus sama kebaikannya. Ayo makanya sekarang nih orang-orang yang kayak Bu Zid langka kan? Karena dia ini karena patuh aja sama saya. Ini dia karena patuh sama saya, makanya dia begini. Kan langka begini, saya mengajak ibu-ibu, ayo dong hatinya tergerak. Ustazah, saya masih derderan Ustazah, kayaknya takut digerbek RT. Buatlah 20 orang. Ini yang gerbek suaminya sendiri, tau gak? Yang gerbek suaminya sendiri. Aduh. Hah? Buatlah 20 orang, 30 orang, 40 orang. Buat. Jangan gak dibuat. Jangan habisin kampung kita, negeri kita dari menggemanya kebaikan. Jangan. Terus makmurin. Seberapa orang yang bisa kamu datengin, datengin. Yang gak bisa, masih takut juga, kita doain. Biar hilang takutnya. Hah? Gak ada takut kecuali sama Allah. Gak ada takut kecuali sama Allah. Ya. Malu kita nih, ya Allah, takut sama yang kagak kelihatan. Bentuknya modelnya kayak apa. Ustazah gak tahu rasanya kalau kena corona tuh kayak gimana. Dua kali bu, anak. Anak kena corona dua kali. Siapa yang ikut kajian Mukasyafatul Qulub di awal? Suara saya berat ngomong. Siapa yang ngikutin Mukasyafatul Qulub online waktu itu? Pasti tahu, 8 bulan hampir hidung saya diblok sama slem, nafas saya tersengal-sengal. 2 hari saya pakai alat di dada saya buat ngatur jantung saya, 2 hari. Nih, direkam, 2 hari. Saya hidup, karena Allah mau saya hidup. Allah masih kasih saya umur, karena saya bukan takutnya sama corona, karena saya yakin yang nyembuhin itu Allah. Saya hidup. Waktu saya ke dokter tiga, enggak ada yang ngucap saya corona. Saya ke dokter 3 kali. Enggak tanggung-tanggung, saya ke dokter THT, hidung saya kenapa? Saya enggak bisa nafas kenapa? Dicolok hidung saya. Enggak disuap, dicolok, diperiksa, kenapa ya? Katanya ngomong, bingung, dokter bingung. Nih, dokter tuh pinternya ketaker. Dokter pinternya ketaker. Kalau Allah udah mau nutupin, ditutupin aja. Kalau Allah mau nyingkapin, disingkapin aja. Tapi saya cuma kasih clue. Corona dari awal belum datang, sampai dia datang, kita ditakutin. Makanya besok kalau sakit flu hidung, jangan ngecek. Ingat gak cerita saya kemarin tentang orang yang mau hamil Imam Ghazali? Masih ingat kan? Masih ingat? Apa yang bikin ibu itu dari gendut bisa kurus? Begitu dia tahu dia mau mati. Begitu dia tahu dia mau mati, kurus badannya. Orang ini begitu tahu, positif. Mau mati saya. Saya mau mati, gitu dia ngomong. Udah. Saya mau mati, hati-hati. Ya. Jadi tuh ibu-ibu tuh jauhin aja dari alat-alat yang manusia buat. Kembalilah kepada fitrahnya. Kalau kamu sakit, balikin ke fitrahnya. Fitrahnya Allah kasih sakit, ada upaya pengobatan. Balikin ke fitrahnya. Balikin ke fitrahnya. Ya. Ngecek. Kalau enggak darurat kagak usah ngecek. Enggak usah. Itu bukan saya yang ngajarin, hatta pemerintah kita juga ngomong, ya polisi seorang jenderal aja ngomong, kalau lagi sakit jangan ngecek. Ini lagi sedong-sedongnya. Ya, jadi biar bisa, sekarang balikin ke fitrahnya, udah sakit dari Allah. Mau siapa juga yang bikin ini sakit, kalau Allah bilang kamu gak sakit, kamu gak bakal sakit. Makanya saya bilang balikin semua ke fitrahnya, balikin ke pongkol asalnya. Disuruh bersih, Nabi yang ngajarin bersih, bukan pemerintah. Jaga 3M, bukan pemerintah itu. Nabi, kamu disuruh jaga 3M, jaga jarak sama bukan mahram, bisa gak? Itu yang disuruh. jaga jarak sama yang bukan mahram. Tuh Nabi yang ngajarin. Bukan cuma jaga jarak, Nabi nyuruh jaga jarak sama yang bukan mahram. Ini sih dulu waktu kemarin belum ada corona, kalau foto nempel banget. Kalau no foto nempel, jalan nempel, apa namanya tuh naik di angkot nempel. Nah, dikasih jarak. Pemerintah ada yang ngajarin, pemerintah niru. Ngajarin tuh Nabi. Maaf. Ini apa? Gak boleh salaman. Gak boleh salaman kan? Sama siapa gak bolehnya? Hah? Sama siapa nih kita dari dulu disuruh begini sama siapa? Ini kalau jabat tangan getol banget. Kenceng banget bawaannya. Apalagi kalau kondangan, hajatan, salam tempel. Di kantor jabat tangan ringan bener. Oh ini urusan pekerjaan. Kalau enggak begini sombong dong kelihatannya. Kamu diajarin sekarang hukumnya Allah nunjukin. Gampang enggak begini sama orang? Maafin, maafin, dimaafin. Iya. Mana aja bisa begitu sama ibu-ibu? Ibu-ibu enggak bisa memang bukan mahram begitu. Maafin. Memang bukan mahram disuruh begitu. Apalagi suruh cuci tangan. Suruh cuci tangan, suruh apa? Cuci tangan, siapa yang ngajarin cuci tangan? Al-Quran berapa kali kita baca? Innallahi yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat dan juga cinta kepada orang-orang yang bersuci. Allah cinta. Ini kita cintanya mana sih sama presiden nih kayaknya nih. Presiden suruh cuci tangan dia nurut. Nabi Muhammad ngajarin mau makan cuci tangan, kelar makan cuci tangan. Wah, dia dengar. Cuci tangan namanya aqua dikit. Hah? Iya. Kalau habis makan gitu cuci tangan sama aqua dikit gitu. Udah. Terus siapain? Aduh, paling sedih ini anak kalau ceritanya. Ustazah lewat. Ustazah lewat, ustazah lihat dia habis makan. Dia habis cuci tangannya di botol aqua tuh sedikit tuh. Dia lap terus dikasih tangannya. Enak. Bersihin tangannya, cuci yang bersih. Bukan saya yang ngajarin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngajarin. Balikin ke fitrahnya, balikin ke asalnya. Dah. Jadi mulai sekarang, kalau Ikatan Cinta masih tayang, saya balikin aja ya. Kalau Ikatan Cinta masih tayang, ibu-ibu yang dapat panggilan ngaji datang. Dapat panggilan ngaji datang. Oh, hadir berbondong-bondong. Makanya kita doain. Ya, Bu, saya tambahin sedikit. Saya bilang sama Buzid, majelisnya udah enggak nampung. Jadi saya mau korbanin tempat tidur saya tuh di situ tuh. Itu saya mau minta dirubuhin. Itu bangunan yang ada di situ saya minta dirubuhin sama Buzid. Buzid tolong rubuhin. Tolong diratain dan kita mau bikin majelisnya lebih luas. Ibu-ibu bagi yang mau membantu ya. Membantu beliau ya, karena ini enggak mudah ya, namanya kita saling hidup bergotong royong, kita sama-sama bergotong royong. Ini majelis bukan majelis beliau saja tapi majelis kita semua, karena di sini kita sama-sama mengejar kebaikan, kita sama-sama mengejar keberkahan. Jadi karena kita butuh sama tempat-tempat begini, karena ini juga kita ingin jadikan sebagai ladang amal kita, ini mau dirubuhin dalam waktu dekat. Mau diauningin lagi sampai depan, mau dipelurin lagi, nanti kamar saya mau dipindahin ke lokasi yang lain, ya mudah-mudahan. Saya rela gak punya kamar dulu. Gak usah ada kamar gak apa-apa, tapi yang penting jamaahnya duduknya nyaman. Nah, jamaah duduknya nyaman, jadi saya minta kepada para jamaah yang berbaik hati, yang ingin mendapatkan banyak keberkahan, ya, dibuka siapa yang mau berinfak di jalannya Allah untuk melebarkan majelis ini. Ya, jadi siapa yang mau, nanti insya Allah setiap yaumu thuluts, setiap hadroh di sini, insya Allah di waktu baca sholli ya Rabbi alal mukhtar, sambil dibagiin makanan juga mungkin, atau dibagilah waktunya. Nanti insya Allah kita mau iterin kantong, ya, untuk berbagi insya Allah. Nah, kita mau mulai dari hari ini insya Allah. Jadi nanti setelah saya ceramah, ya, ini udah jam berapa nih? Udah jam, setelah saya ceramah, sedikit diselingi sama kesidah untuk ngambil. Mudah-mudahan bagi siapa yang ingin membantu, ya, insya Allah Allah SWT lebih luaskan lagi rezekinya. Ya, zaman sekarang udah bukan zamannya nyari duit buat makan doang, tapi lebih tepatnya nyari duit sekaligus untuk akhir. Jadi yang punya berapa nanti disisihin, diberikan, kita sama-sama ngebantu insya Allah. Dan kalau ada yang punya kepentingan sendiri, boleh datengin Ustadz Zid langsung untuk yang mau ngebantu dengan caranya masing-masing, ya, insya Allah. Dan pahalanya sudah pasti gak usah disebutkan lagi, karena ibu-ibu juga pasti sudah tahu bahwa kebaikan seperti yang ibu-ibu tahu, rumah ini insya Allah gak pernah ada dangdut, ya. Ada dangdut gak di sini? Gak mana? Gak ada. Rumah ini gak ada dangdut. Ada togel gak di sini? Ada tempat main judi gak di sini? Adanya apa di sini? Majelis. Ini tempatnya majelis, ya, tempatnya kebaikan. Maka siapa yang pastinya ngebantu di sini nantinya, itu maka kebaikannya mengalir untuk dia, insya Allah. Baik, kita mau ambil berkah sedikit dari kitab Mukasyafatul Qulub, ya, insya Allah kita habisin bab taubah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiga'a mardatih wa gurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين وحكي أنه Kana fi zamani Musa alaihi salam rajulan la yastaqimu ala taubah kullama tab afsad famakatha ala dhalika 20 sana wa Allah ta'ala ila Musa kulli abdi fulan anni ghadabtu alaihi fabalagha Musa alaihi salam ar-risalah ila dhalika ar-rajul fahazina wa dhahaba ila as-sahra qailan ilahi ana fadda rahmatik am darratuka ma'siyati أم نفذت خزائن عفوك أم بخلت على عبادك أي ذنب أظلم من عفوك والكرم من صفاتك القديمة واللؤم من صفات الحادثة أفتغلب صفاتي صفاتك وإذا حجبت عبادك عن رحمتك فإلى من يرجعون وإن طردتهم فإلى من يقصدون إلهي إن كانت رحمتك قد نفذت وكان لا بد من عذابي فاحمل علي جميع عذاب عبادك فاني قد فديتهم بنفسي. Dikisahkan katanya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salat wasalam, ada seorang pemuda yang enggak lempeng-lempeng dalam taubat. Setiap kali dia taubat, dia kembali ke perbuatannya. Taubatnya dirusak sama dia, sama perbuatan dosa-dosanya lagi. Setiap kali dia berbuat kebaikan, artinya dia minta ampun sama Allah, dia kerjain lagi kesalahannya. Berapa lama dia lakuin itu? Selama 20 tahun namanya. Selama 20 tahun dia begitu, akhirnya Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Dia menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa AS. Allah berkata, wahai Musa, sampaikan kepada hambaku fulan, bahwa sesungguhnya aku marah kepadanya. aku murka kepadanya atas perbuatan yang dia buat. Taubat, maksiat lagi. Taubat, maksiat lagi. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam pun menyampaikan ini amanat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan bahwa Allah murka kepadamu atas sebab selama ini kau bertobat tidak pernah sungguh-sungguh dalam taubatmu. Kau bertobat, kemudian kau maksiat lagi, kau ngelakuin kesalahan, kemudian kau taubat lagi. Maka kemudian pemuda itu begitu mendengar apa yang disampaikan Nabi Allah Musa, dia pun sedih sekali hatinya. Dia pergi ke hamparan padang pasir yang luas sambil dia itu berdendang. Dia berucap, "Ya Allah," dia bilang, "apakah rahmatmu telah habis?" Dia ngomong, "Apakah rahmatmu itu telah habis, ya Allah? Apakah maksiatku ini membahayakanmu, ya Allah?" Artinya, apakah ada pengaruhnya maksiat yang kulakukan ini kepadamu, ya Allah? Dia bilang, "Am nafadat khazaina afwik?" Apa pintu ampunanmu atau anugerah pengampunanmu katanya sudah habis, ya Allah? Ditanya nih, dia sambil ngucap, sambil ngomong begitu. "Ambakhilat, apa kau sudah pelit, ya Allah, dalam ampunanmu, ya Allah, kepada hamba yang dosanya banyak seperti saya ini? Apakah dosa saya lebih agung daripada keagunganmu itu, ya Allah?" Dia nanya, dia sambil berdendang dengan penuh kesedihan, dia nanya, "Apakah dosaku ini lebih besar, ya Allah, daripada ampunanmu?" Dia bilang, "Apakah kemuliaanmu yang ada dari Al-Gadim, dari sifatmu Al-Hadithah, apakah itu mengungguli sifat-sifatku di antara sifat-sifatmu, ya Allah? Apa saya ini lebih hebat daripada engkau, ya Allah? Jika engkau menutup, ya, menutup dari hamba-hambamu atas rahmat di saat mereka berdosa, jika kau halangi rahmatmu dari para pendosa, maka kepada mereka, kepada kemana lagi mereka akan kembali, ya Allah? Kalau pintu maafmu kau tutup saat mereka melakukan maksiat, dosa, lalu mereka kembali kepada siapa?" Ditanya. Ini dia ngomong, "Bailaman yarji'un," mereka kembali kemana, pulangnya kemana? Kalau kau menolak mereka, kau menolak mereka, kepada siapa lagi mereka bertujuan? Kalau engkau sudah enggak mau lagi, ya, enggak mau lagi dengar keluhan mereka, aduan mereka, taubatnya mereka, lalu mereka mengadu kepada siapa? Ditanya. "Ilahi," dia bilang, "ya Allah, jika rahmatmu telah habis." Di dalam doanya ini, dalam ucapannya kayak nyindir. Ya, sedikit seolah menyindir. Makanya kita kadang-kadang ada doa tuh sedikit ngancem gitu. Boleh enggak tuh begitu tuh? Hah? Doa sedikit ngancem. "Ya Allah, kalau engkau sudah tidak lagi mengabulkan permintaanku, lalu kepada siapa lagi aku harus meminta, ya Allah?" Itu kan kayak ngancem. "Mak," ngomong sama mak gitu. "Kalau mak enggak mau beliin aku HP, aku minta sama siapa lagi, mak?" gitu. Gitu kan? Iya. "Kalau emak aja gak bisa maafin aku, siapa lagi orang yang bisa maafin kesalahan aku?" Wah, gimana tuh hati emak kalau digituin? Hah? Hancur hati. Ini dia nih lagi begini nih sama Allah. Pemuda ini lagi begitu sama Allah. "Ya Rab, kalau memang rahmatmu sudah habis," kata dia bilang, "udah gak ada, udah habis semuanya, dan aku harus kau siksa atas perbuatan dosa-dosa yang pernah kuperbuat selama ini, maka aku akan menanggung semua dosa hamba-hambamu yang lainnya." Dia bilang, "aku tebus jiwaku, diriku untuk dosanya semua hamba-hambamu yang lain, kalau memang kau sudah tidak punya ampunan lagi." Oh. Dia bilang, "kalau kau memang sudah tidak punya ampunan lagi." Wah, habis dia ngomong begitu. Waqalallahu ta'ala, "ya Musa, idhab ilaih wa qul lahu law kanat dhunubuka mil'al ardi laghafartu halak ba'da ma 'arraftani bikamalil qudrah wal 'afwi war rahmah Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min saud ahabbu ila Allah min saudi 'abdin mudhnibin ta'ibin yaqul ya rabbi fayaqulu ar-rab labbaika ya 'abdi salma turid anta 'indi ka ba'd malaikati ana an yaminik wa an shimalik wa fawqik wa garib min dhamiri qalbik ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu la. Turun lagi wahyu Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah kau ke pemuda yang tadi. Pemuda tersebut, katakan kepadanya, seandainya dosamu memenuhi seluruh bumi ini. Allah bilang, seandainya dosamu memenuhi seluruh bumi ini, katanya, maka akan kuampuni, kata Allah. Oh. Habis dia bilang begitu, Allah bilang, oh rahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Masa dibilang rahmatku habis? Enggak ada rahmatku habis, kata Allah. Rahmatku meliputi segalanya. Maka kepada siapapun yang berdosa, datang menghadap pada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sekalipun dosanya memenuhi bumi, Allah akan hapus dosanya. Kita teringat dosanya iblis ya. Iblis luar biasa berdosa. Luar biasa. Dia sombong di hadapan Allah dengan angkuhnya. Padahal dia adalah makhluk. Sombong apa enggak iblis? Sombong. Dengan kesombongannya itu iblis. Datang kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa. Bertanya, Musa tanyakan kepada Tuhanmu. Kalau saya mau taubat kira-kira diampunin enggak? Oh, Nabi Allah Musa nanya, ya Rab, andai iblis mau taubat, kira-kira kau akan ampuni tidak dosanya? Kata Allah bilang, iya, akan ku ampuni dosanya jika betul dia ingin taubat. Bagaimana caranya ya Allah? Katakan kepadanya, untuk sujud di makamnya Adam. Kata Allah bilang, suruh sujud di makamnya Adam, maka akan apa? Akan aku ampuni dosa-dosanya. Apa jawaban saat Nabi Musa berkata kepada iblis, Allah akan menghapus dosa-dosamu tanpa terkecuali, tapi dengan syarat kau harus sujud di makam Adam. Jawaban iblis apa? Hidupnya aja gua ogah, apalagi matinya. Hidupnya saya kagak mau, apalagi matinya. Hidupnya saya gak mau sujud. Kuburannya. Yang orangnya udah kagak ada. Yang udah di dalam lapisan bumi, katanya bilang. Lah, abadan. Oh, sombong lagi. Lihat bagaimana Fir'aun, durhaka, zalim. Bani Israel di zaman Nabi Musa disiksa, dijadiin budak. Dia ngaku ana rabbukumul a'la, dia ngaku saya Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun, Allah mau ampunin gak dosanya? Allah mau ampunin gak? Allah mau ampunin, cuman dia telat minta ampunnya. Jadi udah tenggelam, rohnya sudah sampai di gara-gara, baru aman tuh birabbi Musa wa Harun. Dia baru ngucap saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kalau dia ngucapnya masih di sini, nyawanya masih di dada, diampuni nama Allah. Yang jadi persoalan ini selain kita tahu luasnya ampunan Allah, tapi ada enggak dari kita yang sanggup jika Allah menghisap kita? Allah hapus. Kesalahan kita dimaafin sama Allah. Tapi kalau sudah masuk ke medan hisap, dan Allah mau menghisap atas amal perbuatan kita, siapa dari kita yang sanggup? Kalau sampai kita harus diadili terlebih dahulu. Coba saya kasih tahu, dunia punya hukum, punya aturannya, punya hukumnya. Saat seseorang dari kita ngelakuin pelanggaran di negara, kita punya pengadilannya. Di situ ditentukan, dimaafin gak sama orang yang kita zalimin, sama orang, dimaafin gak sama negara atas kerusakan, kerugian yang kita lakukan, oh ya kamu bayar dendanya. Dimaafin, tapi kamu harus dapat ganjarannya, hukumannya. Dan itulah perumpamaan kita yang hidup atas dosa yang kita lakukan. Kau mau melakukan dosa? Iya. Kalau kita udah tahu pengampunan Allah luas dan Allah bisa jadi mengampuni kita. Tapi pertanyaannya, kuatkah kita saat masuk ke peradilannya Allah? Sanggupkah kita saat mau dijeblosin dulu ke nerakanya atas hukuman yang kita buat selama di dunia? Gak segampang itu dapat potongan garasi, grasi, apa itu bahasanya kita itu. Iya, atau kalau negara kita bilangnya disunat. 6 tahun jadi 3 tahun. Dipotong hukumannya. Dari yang tadinya 6 tahun jadi 3 tahun. Wah. Dari sekian belas tahun koruptor semua disunat hukumannya. Ya kan gitu kan? Disunat. Nah, kalau negara aja bisa enggak adil begitu, Allah jauh lebih baik, jauh lebih rahim, jauh lebih dermawan kepada hamba-hambanya. Barangkali dengan rahmatnya Allah, mungkin kita ini enggak pantas nginjak surganya Allah sama sekali. Tapi dengan luasnya rahmatnya Allah, Allah sunat hukuman kita. Allah potong hukuman kita. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, belum lagi ceritan panggilan Nabi Muhammad umati-umati. Yang buat Allah kemudian lebih luluh dan luluh lagi untuk tidak menyiksa daripada hamba-hambanya dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapat luar biasa kenikmatan. Betul apa enggak? Tapi kan yang namanya malu ya tetap malu. Sekarang kalau di dunia aja orang ngelakuin kesalahan lalu dihukum malu, ya. Apalagi kita di akhirat yang nyaksiin dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Hari di mana di situ orang-orang dihinakan, tapi ada orang-orang yang enggak dihinakan sama Allah. Yauma la yughzillahu an-nabi walladzina amanu ma. Hari di mana Allah menghinakan seluruh makhluk, tapi hari itu Nabi kita enggak dihinain sama Allah dan beberapa orang beriman dari pengikutnya pun ikut tidak dihinakan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang enggak dihinain sama Allah di yaumil qiyamah. Makanya jangan kita menjadi satu penyebab orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ma min saut ahabu ila Allah min sauti 'abdin mudhnibin ta'ib." Katanya, tidak ada satupun suara yang lebih dicintai sama Allah melebihi suaranya seorang hamba yang bertaubat. Hamba yang bertaubat lalu dia berkata, "Ya Rabb." Dia panggil nama Allah. Maka Allah pun kemudian menjawab, "Labbaika ya 'abdi." Gak ada kata yang lebih indah dari pengakuannya Allah kalau kita adalah hambanya. Saat kita menyeru namanya, Allah menjawab, "Labbaika ya 'abdi." Seruan itu disaut sama Allah. Allah jawab, "Iya, wahai hambaku," kata Allah bilang. "Sal," kata Allah. Apa Allah bilang? "Salma turid," minta apa yang kamu mau. "Anta indi ka ba'dhu malaikati," engkau saat ini di sisiku layaknya para malaikatku, kata Allah. Ya Allah. Cuman kita panggil nama Allah, Allah bilang kita kayak malaikat. Saat kita panggil namanya, kita seru namanya, Allah jadiin kita seolah-olah layaknya para malaikat. "Anta indi ka ba'dhu malaikati," kata Allah, engkau di sisiku layaknya para malaikatku. "Ana an yaminik wa an shimalik," aku ada di sisi kananmu, aku ada di sisi kirimu, aku ada di atasmu, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa gharib min dhamiri qalbik," kata Allah bilang, dan aku dekat dari lubuk hatimu, kata Allah. Subhanallah. Ma'ana khairur rabb. Kita punya Tuhan sebaik-baiknya Tuhan. Yang begitu cinta sama hambanya, yang begitu luar biasa sama hambanya. Selalu ada kapan kita butuh. Selalu ada saat kita memanggilnya. Ini bayangin orang-orang yang lagi terhimpit, yang lagi sulit, yang lagi mendapatkan musibah, yang lagi ngalamin ujian-ujian kehidupan. Coba ambil sejadahnya, bentangkan. Bangun di tengah malam, di tengah heningnya manusia-manusia yang kembali kepada Allah. Ya, makanya Rumi yang dibilang cinta sama Allah itu orang sufi, yang begitu punya cinta, dia bilang hanya orang-orang yang punya cinta yang bangun di tengah malam. Hanya orang-orang yang punya cinta, yang punya cinta dia yang bangun. Dia gak punya cinta gak bakal bangun. ente cinta sama siapa? Sama pacar lah, katakan pacar. Rela, gak tidur malam, begadang sampai jam 1, jam 2, ngomongnya ngarung ngidul. Begitu juga para kekasihnya Allah, mereka cinta sama Allah, mereka rela begadang untuk Allah. Bangun, panggil namanya, langsung dijawab. Labbaika ya abdi, sal ma turid, Allah langsung bilang. Iya, iya hambaku, ada apa? Sebutkan, katakan apa yang kau minta, kata Allah bilang. Dari saking antusiasnya Allah, senangnya Allah sama hamba-hambanya, Allah bilang, saya ini ada di sisi kananmu, di sisi kirimu, berada tepat di atasmu. Dan Allah bilang, saya dekat dari lubuk hatimu, kata Allah bilang. Masya Allah, isyhadu ya malaikati. Allah bilang, hei para malaikatku bersaksilah. Lihatlah, saksikan, kata Allah, aku telah menghapus dosa-dosanya. Begitu rahmatnya Allah, begitu ampunannya Allah yang begitu luas. Makanya bingung sama orang ya, kalau di hatinya tuh keras, susah memaafkan kesalahan orang. Hatinya begitu tertutup. Makanya Allah bilang, "Qulubuhum ghulf." Di hati mereka tuh kayak ketutup rapat sama apa? Ama tebelnya satir. Kalau ibaratnya buku nih, kitab nih, ini nih covernya ketebelan. Ini covernya segini nih, gak bisa ditebus. Ini ibu mau tusuk kayak gimana caranya? Tapi kalau kertas ditusuk, robek ini enggak. Qulubuhum ghulf, bal'anahumullah. Orang-orang yang kayak gitu udah orang-orang yang dekat sama laknat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya kalau Allah Tuhan kita punya rahmat, punya ampunan yang begitu luas, siapa kita yang enggak mau ngampunin orang? Siapa kita yang enggak mau maafin kesalahan orang? Siapa kita yang sampai tega mutusin silaturahmi sama orang? Siapa kita yang sampai tega enggak tegur-teguran sama saudara? Siapa kita yang sampai tega enggak teleponakan sendiri? Siapa kita dari kita yang tega bahkan anak tetangga sakit kita enggak heroin? Bu, istri Nabi itu dijulukin Ummahatul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Kita keturunan Sayyidah Khadijah dari Sayyidah Fatimah, nih saya nih keturunan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hubungan darah ke salah satu istri Nabi. Tapi istri Nabi ada berapa? Ada banyak kan? Semua dijulukin Ummahatul Mukminin, ibunya kita semua. Mestinya perempuan tuh berjiwanya jiwa ibu kepada semua kaum yang beriman. Bukan mana anak kita doang. Rahmat, hunun. Melihat anak orang salah jalan, kita rangkul. Kita perhatiin. Hah? Kita dorong, kita dukung. Udah kayak anak kita sendiri. Itu sifatnya Ummahatul Mukminin sampai dijulukin ibunya kita semua. Kita punya ibu, istrinya Nabi. Panutan kita tuh. Ibu kita nomor satu yang mesti kita tiru dan kita contoh. Rahmatnya, kasih sayangnya. Dia bukan julukannya ibu anak dia doang. Bukan. Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Jadi kalau ibu mau ngakuin Sayyidah Khadijah itu ibunya ibu, boleh. Itu Quran yang menyatatnya. Mau ngakuin Sayyidah Aisyah itu ibunya saya, boleh. Mau ngakuin Sayyidah Maimunah ibunya saya, boleh. Mau ngakuin Ummu Salamah itu ibunya saya, boleh. Mau ngakuin Sayyidah Sauda ibunya saya, boleh. Mau ngakuin Sayyidah Hafsah ibunya saya, boleh. Mau ngakuin Sayyidah Sofiyah ibunya saya, boleh. Sayyidah Zainab dan seterusnya, akuin. Memang itu yang memang harus kita akuin. Allah yang sebut Ummahatul Mukminin. Mereka Ummahatul Mukminin, ibunya kita. Nah, kalau kita punya ibu yang dijulukin ibunya seluruh kaum mukminin, kita jangankan sama anak kita, berarti keponakan kita, anak kita juga. Betul apa enggak? Ini enggak. Kalau sayang tuh cuman ketaker dari anak turun ke cucu, dari cucu nyerucut lagi enggak tahu ke cicit. Udah yang lainnya sabodo. Enggak, itu bukan cerminannya ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin enggak gitu, ummahatul mukminin sayang sama semua. Itu yang mestinya ada sama kita, dan kita lihat rahmatnya Allah. Allah enggak pilih kasih. Allah cuma pilihin hamba-hambanya yang khusus. Dan ini yang harus kita ambil hikmahnya. Makanya dibilang ya, di sini Sayyidina Dhannun Al-Masri bilang, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh inna lillahi ibadan nasabu asjarul khataya nasaba warwamingul gulub wasaguha bima taubah fa athmarat nadaman wa hazanan fajunnu min ghairi junun wa taladdhu min ghairi ay wala bikum wa annahum humul bulagha al fusaha al arifuna billahi wa rasulih thumma sharabu bika'sis safa bika'sis safa fawarithu sabra ala tulil bala ثم تولهت قلوبهم في الملكوت وجالت أفكارهم بين سرايا حجب الجبروت واستظلوا تحت رواق الندم وقرأوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزء حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلام الورع فاستعذبوا مرارة الطرق الدنيا واستلانوا خشونة المضيع حتى ظفروا بحبل النجاح وعروة السلامة وسرحت أرواحهم في العلاء حتى أناخوا في رياض النعيم وخاضوا في بعر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسر الهواء وحتى نزلوا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا برياح النجاة في بحر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة. الله سبحانه وتعالى katanya Dhannun Al-Masri itu punya hamba-hamba. Hamba-hambanya ngapain katanya? Yang nanemin, yang mancangin tiang-tiang atau pohon-pohon dosa. Dia ngelakuin dosa, kayak nanem. Tapi subhanallah, kemudian dibikin sadar sama Allah, dia siramin tanaman itu atas perbuatan dia dengan apa? Siraman airnya taubat. Awalnya dia nanem yang salah, tapi dia kemudian sadar. Masih ada kesempatan taubat. Dari kesalahannya itu, dia siramin kesalahan itu dengan apa? Itu, dengan apa? Dibilang, dengan siraman air taubat. Maka dari situ tumbuh apa? Dari situ tumbuh penyesalan dan kesedihan. Buah dari itu tumbuh penyesalan kesedihan. Dia pernah ngelakuin kesalahan, itu perbuatan kita. Kita yang pernah ngelakuin dosa, itu kesalahan kita. Itu perbuatan zalim kita, itu kejahatan kita. Tapi masih ada celahnya kita untuk menyesal. Saat kita menyirami apa yang kita buat itu kesalahan dengan air taubat, apa yang tumbuh dari tanaman itu? Tumbuhnya penyesalan dan kesedihan. Ya, saya nyesel dulu buang-buang waktu saya untuk hal-hal gak guna. Dulu saya kerja berapa tahun, waktu saya kebuang sia-sia. Ini kan ibu-ibu mestinya yang mungkin dulu mudanya bagaimana-bagaimana, jagain anak-anaknya dari sekarang. Jangan makin kebelinger dulu muda gimana, anaknya juga yang oh, ini zamannya udah beda, ayo yang puas, yang puas. Hati-hati. Kalau kita punya pohon penyesalan, jangan bikin anak kita buat pohon penyesalan lagi. Tapi kita giring anak kita, jangan sampai nyesel kayak emak. Ya, mereka nyesel, berapa banyak dari mereka dari penyesalan itu terlihat gila, padahal mereka gak gila, gilanya beda. Orang-orang kalau udah tobat, kayaknya dipandang sama orang kayak kita ini, model kayak kita ini, orang kenapa ya? Ini orang kayak orang gila. Ngaji mulu, nangis mulu. Iya, sadar gak gitu suka ngelihat orang kayak gitu? Ntar-ntar sedih, ntar nangis, kenapa ini orang? Bebannya banyak banget apa ya katanya? Nah, iya, mereka ingat sama dosanya, mereka sadar sama dosanya. Tapi mereka menikmati celaan-celaan orang yang nyelak mereka. Lihat Uwais Al-Gharni, dikatain gila, gak peduli. Hah? Pada pecinta-pecinta Allah itu, orang-orang sufi, dikatain gila, baju compang-camping, dia gak peduli. Dia hanya peduli sama Allah. Kalau udah ngerasain kayak gitu, alamnya udah beda. Kan kita pernah bahas juga di bab mana itu, babul mahabbah ya kalau gak salah. Bab cinta di dalam kitab ini juga, bahwa orang kalau ngerasain setetes saja cintanya Allah, satu tetes di hatinya ada cinta sama Allah, sama cinta makhluk enek. Gak ada tempat buat cinta makhluk, setetes saja dia rasain cintanya Allah. Nabi Musa pulang dari Tur Sinai, habis bicara sama Allah, pingsan, muntah berkali-kali, enak mendengar omongan orang. Gak kuat dengar omongan manusia, gak kuat. Dari habis mukalamah sama Rob, habis ngomong sama Allah, enak. Dia bilang, gak ada lagi yang lebih nikmat daripada itu. Makanya Nabi Musa yang dikasih nikmat bisa ngajak ngomong Allah. Waktu Nabi Muhammad dipanggil Mi'raj, yang fudul Nabi Musa. Tahu, yang kepo. Yang pengen tahu Nabi Musa, pengen tahu Nabi Muhammad ngapain. Kok saya aja dia ngerasain ngomong sama Allah enak, ini apalagi Muhammad, kata dia bilang. Dipanggil, ketemu. Wah, bagaimana? Jadi pengen tahunya di kitab tuh sampai disebut Nabi Musa tuh saking keponya, kayak orang kepo nanya malam pertama. Jadi gimana? Jadi gimana? Berhasil enggak? Ente ngapain aja? Tuh, orang kalau kepo malam pertama orang kayak gimana tuh? Sampainya, sampai segitunya. Saking tahu enaknya rasa ngomong sama Allah. Orang-orang kalau udah ngerasain kayak gini, Allah, kata Sayyidina Dhanunul Masri, dia dicela padahal mereka enggak tercela sama sekali. Dia dikatain padahal mereka enggak pantas dikatain sama sekali. Subhanallah. Iya, dikatain, dicela, mereka enggak pantas dikatain, dia tetap aja dari situ padahal kadang-kadang ya Allah, humul bulagha wal fusaha. Mereka bukan sembarang orang, mereka sastrawan, pintar ngomong, punya ilmu tinggi, tapi kalau udah kenal Allah, tawadhu. Enggak kenal tuh ilmu. Berapa banyak ulama kita lihat habaib kita, ya Allah, hatta ilmunya tinggi, tapi mereka enggak pernah nunjukin seolah mereka itu wah profesor yang bagaimana-bagaimana. Beda. Ibu lihat orang alim yang tawadhu, orang alim yang kenal sama Allah, sama orang ahli dunia. Ahlu dunia titel dibuat, disematkan kepada dia karena dia belajar. Tapi orang-orang yang dekat sama Allah, mufakkirul alam, contoh Habib Abu Bakar Adni dapat julukan pemikir dunia nih, yang ngamatin gejolak dunia, Habib Abu Bakar Adni. Itu semat julukan dari mana? Julukan tersemat kepada beliau dari siapa? Ulama-ulama kita, Imam Sya'rani, Imam Sya'rawi yang di masjid, dapat julukan doktor. Kapan belajarnya? Enggak, tapi dia disebut. Kita punya Buya Hamka, kalau saya enggak salah. Buya Hamka dijulukin doktor, padahal dia enggak belajar di sana, di Mesir waktu itu. Enggak, tapi dia dapat julukan itu. Nah, itu orang-orang kalau datang kepada Allah, enggak susah-susah nyari julukan apa-apa. Allah yang kasih dia julukan. Al-Musnidul Ummah. Dibilang sandarannya umat. Aduh, bayangin. Habib Salim, julukannya Habib Salim Syatri, Sultanul Ilim. Ini rajanya ilmu dia. Enggak sembarang. Julukannya bukan ece-ece. Tapi julukannya yang luar biasa. Siapa yang menyematkan? Ahlillah tentunya. Orang-orang yang dekat sama Allah. Orang-orang lihat dia dengan kerendahan hatinya, ketawaduan. Bagaimana bajunya? Begitu-begitu aja. Sederhana, enggak macam-macam. Ya enggak lebih-lebih. Subhanallah. Ini kita mesti belajar. Jadi kita kalau masih peduli sama penampilan kadang-kadang, ya berarti kita belum gila-gila banget sama Allah. Tahu? Oh, belum gila-gila banget kita. Apalagi sampai bela-belain ngutang ke sono kemari. Itu enggak gila banget itu. Al-arifuna billah, mereka orang-orang yang kenal sama Allah, begitu keadaannya. Kemudian mereka meminum apa? Diumpamakan seperti mereka meminum kesucian, kemurnian. Bahrus Safa, dia minum. Ya Allah, azan. Marhaba bil jamaah, adlu bis salati ahla marhaba. Sedengar azan sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حوله وتعالى من أهل العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Orang kalau udah minum kemurnian, kemurnian kebaikan, ketulusan, keikhlasan dalam dirinya, dia udah bisa ngerasain tuh ikhlas itu apa. Apa yang bakal mereka dapat? Sabar. Dari air minum ikhlas itu yang mereka teguk, apa yang efek yang badan mereka rasa? Kayak kita minum sesuatu punya efek di badan. Orang kalau udah bisa minum ketulusan, minum kemurnian daripada agama, yang dia dapat sabar. Warthus sabar ala tudil bala. Hatta sepanjang hidupnya dia diuji, dia sabar. Kayak Nabi Muhammad, dari awal sampai akhir, ujian terus, dia sabar. Sahabat, dari awal sampai akhir, perang-perang, ujian, dia sabar. Terus, hatta kita, kita dapat ujian, masalah, urusan rezeki seret, ini repot, masalah kontrakan belum bayar, begitu kurang lebih. Seumur hidup kayaknya, urusan hidup nih kayaknya pas-pasan banget, masalah aja kayaknya. Tapi kalau ente udah ngerasain yang namanya tulus, ente sabar. Hatta seumur hidup ente bakal dapetin balak mulu. Hatta seumur hidup ente dapet ujian, ente sabar. Ente gak bakalan itu. Hati ente dipenuhin sama apa? Sama kebesaran Allah. Dah, ini udah nikmat. Semuanya nikmat. Yang kecil dibilang besar. Yang besar dibilang agung, luar biasa. Gak kayak nunggu orang yang hatinya sempit. Dapat nikmat kecil, dia lihat makan nasi sama tempe, kata dia ini nasi sama tempe doang. Nah, ayo hati-hati yang suka ngomong gitu, makan apa nih, adanya cuma nasi sama tempe, udah deh pe lagi ya Allah. Tapi kalau orang yang lihat, orang yang syukur, makan apa, nasi sama tempe, ajibnya pas lagi perut lagi lapar ya. Ajibnya. Nyikapinnya hatta nikmat kecil katanya besar. Hatta nikmat kecil kata dia besar. Ajib dia ngerasa. Dipenuhin hatinya. Kenapa? Karena dia bernaung. Di mana? Di dahan, di ranting, di rantingnya penyesalan. Dia selalu baca sahifahnya dia, catatan amal buruk dia, kesalahan-kesalahan. Artinya dia selalu ingat. Dia selalu ulang kesalahan-kesalahan dia. Makanya kan Nabi bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Dia ulang, dia ingetin kesalahannya. Dia lihat lagi, ya Allah, dia ingat aja kesalahannya. Dari situ dia apa? Dia dapat penyesalan yang sesungguhnya. Akhirnya dia dapat apa? Dia naik martabatnya. Naik kedudukannya di sisi Allah. Tinggi derajatnya. Dia jadi orang yang zuhud. Dia jadi orang yang begitu warak, ngejaga dirinya, ngejaga makannya, ihtiatnya luar biasa, jaga-jaganya luar biasa. Gak berani dia tuh sembarangan. Makan yang bukan haknya, ngambil yang bukan haknya, wah lebih hati-hati, lebih teliti, lebih hati-hati, lebih jaga-jaga. Kerja di kantor ada unsur-unsur nyolong, aduh deh, mendingan keluar deh, aneh deh, misalnya. Ada unsur-unsur nipu, enggak deh, anak mendingan enggak bisa nih anak kerja begini nih. Kenapa? Karena dia betul-betul, udah hatinya zuhud, aneh, asal ketemu makanan yang halal, hatta cuman ketemunya nasi sama tempe doang, cukup, kata dia bilang. Daripada nyari daging, tapi di situ ada unsur haram, nggak mau. Dia selamatin dirinya, dia rasain pahitnya jalan kehidupan ini, nggak apa-apa pahit. Tapi setahu aneh, orang yang betul mendedikasikan hidupnya untuk Allah, jarang ketemu pahitnya kehidupan. Jarang. Yang dia temuin senangan. Kebahagiaan, hatta dia menderita, tapi dia bahagia. Hatta rumahnya sempit, dia ketawa. Hatta bayar listriknya. Nunggak, kejar-kejaran misalnya lah bahasanya. Nih antara uang listrik sama uang makan, pilih-pilihan nih. Mana duluan nih gitu. Tapi ketawa mulu. Daripada yang mungkin rumahnya gede, malah gak ketawa-ketawa deh. Banyak pikirannya. Rumahnya gede malah gak ketawa-ketawa. Ini ya, nah dia siap. Kenapa? Karena hatinya udah pasrah, udah berserah diri sama Allah. Dia dapat talinya kebahagiaan, talinya keselamatan dalam hidup. Udah yang dia rasain, jiwanya udah ada sama Allah aja deh. Udah nikmat aja deh hidupnya. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang istiqomah dalam hikmah kebaikan, ya ibarat orang yang sudah menempuh jalan kebenaran, sudah mereka cuma ngerasain hidup fi bahris salamah, cuma adanya di laut keselamatan, di lautan keselamatan aja udah jalannya dia. Sampai dia nyampe ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia dalam keadaan yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Nah, jadikan semua akhir tempat peristirahatan kita raudhah min riyadhil. Layaknya kita di dunia selalu mencari taman surga, semoga Allah jadikan alam kubur kita semua taman dari tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita tutup majelis kita. Kita doakan nanti mungkin diselingi gasidah sedikit ya. Untuk itu sedikit aja, usah panjang-panjang. Nah, kita baca suratul Fatihah biniyah para masyaih kita, para habaib kita, para ulama kita yang telah tiada, dari ahli keluarga kita semuanya, sahibul muallif, dan semua orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka, jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين Kemudian kita baca surat Al-Fatihah satu lagi untuk yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan ditemukan obatnya dan Allah menolak seluruh wabak malak musibah yang ada di negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbannas. Adhibil basrish anta syafi wa afi antal ma'afi. La shifa illa shifa u shifa an la yugadiru sakaman wa la alama. Ala hadhini wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati Nabi Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.